شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim, masih di dalam bab Salatul Jum'ah atau Jum'ah. Bab ma yaqra'u fi Salatil Jum'ah, bab 181. Bab apa yang dibaca pada salat Jumat. Maksudnya adalah surat apa saja yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam salat Jumat. Hadis 2023. Haddatsana Abdullah bin Maslamah ibnu Qa'nab قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله يقرأ بهما يوم الجمعة. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abi Rafi', dia mengatakan Marwan, yakni Marwan bin Hakam, menunjuk Abu Hurairah untuk menjadi gubernur kota Madinah. Fa kharaja ila Makkah, lalu dia keluar atau pergi ke Makkah. Wa shalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah, Abu Hurairah mengimami kami solat Jumat. Faqara ba'da surat Jumat fi raka'atil akhirah, dia baca setelah solat Jumat, setelah surat Jumat pada rakaat yang terakhir. Ini berarti dia membaca surat Jumat pada rakaat kedua, kemudian pada rakaat akhir, idza ja'akal munafiqun, yaitu surat Munafiqun. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف. Lalu ابن أبي رافع dia mengatakan aku menjumpai Abu Hurairah ketika dia selesai solat. فقلت له, lalu aku mengatakan kepadanya, إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. Sesungguhnya engkau membaca dua surat yang dulu Ali bin Abi Talib membaca keduanya di Kufah. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, inni sami'tu Rasulullah yaqra'u bihima yawmal Jum'ah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya, yakni surat Jum'ah dan surat Munafiqun pada hari Jum'at. Hadis 2024. Wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddathana Hatim ibn Ismail ha wa haddathana Qutaybah qala haddathana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi kilahuma an Ja'far an Abi an Abdul an Ubaidillah ibn Abi Rafi' Qala istakhlafa Marwanu Abu Hurairah bimithlihi ghaira anna fi riwayati Hatim faqra surata Jum'ati fi sajadatil ula wa fil akhirati idza ja'al munafiqun. Wa riwayat Abdul Aziz mithlu hadits Sulaiman bin Bilal. Dengan sanadnya kembali kepada Ubaidillah bin Abi Rafi', dia mengatakan Marwan menuju Abu Hurairah seperti riwayat sebelumnya, hanya saja di dalam riwayat Hatim beliau membaca surah Jum'ah pada sujud pertama, ini pada rakaat pertama, wa fil akhirah pada rakaat yang kedua, idza ja'al munafiqun. Hadis ini memperjelas hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menunjukkan bahwa dia membaca setelah surat Jumat pada rakaat akhir, idza ja'al munafiqun, seakan-akan dia pada rakaat yang kedua dia baca surat Jumat kemudian ditambah dengan surat munafiqun. Tapi dengan riwayat yang kedua menjelaskan di mana dia membaca surat Jumat dan di mana dia membaca surat munafiqun. 2025 وحدثني يحيى بن يحيى وابو بكر من ابي شيبه واسحاق جميعا عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن ابراهيم بن محمد ابن ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل هتاك حديث الغاشية. Dari Nu'man bin Bashir dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua Id, yakni di salat kedua Idnya dan di dalam salat Jumat membaca bi sabbih isma rabbikal a'la dan wa hal ataka hadithul ghashiyah. Qal wa idza jama'a al-'id wal jum'atu fi yawmin wahidin qara'a bihima aydan fi salatayn. Kalau seandainya bergabung atau berkumpul salat Id dengan salat Jumat pada satu hari, yakni solat idnya atau hari lebarannya pada hari Jumat, beliau juga membaca dengan keduanya di dalam dua solat itu, baik solat idnya maupun solat Jumatnya. Kemudian hadis 2027 wa hadatsana Amr bin An-Naqid qala hadatsana Sufyan ibn Uyayna an Damrah ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك ابن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. Dari Ubaidillah bin Abdillah dia mengatakan Dhahhak bin Qais mengirim surat kepada Nu'man bin Bashir dan bertanya surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat selain dari surat Jumat. Lalu dia mengatakan beliau membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Dari beberapa hadis yang kita bacakan ini, Imam Nawawi dia mengatakan fihi istihbabu qira'atihima bikamalihima. Qawlu fi hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara fi raka'at al-ula salatu jum'ah surat al-jum'ah wa fi al-thaniyah al-munafiqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama dalam salat Jumat, surat Al-Jumat, pada yang kedua adalah munafiqin. Fihi, di dalam hal ini menunjukkan anjuran membaca keduanya bikamalihima, membacanya dengan sempurna. Jadi pada rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah dari awal sampai akhir. Pada rakaat yang kedua membaca surat Munafiqun, surat Munafiqin dari awal sampai akhir. Wa huwa madhhabuna, dia adalah mazhab Syafi'i. Wa madhhabu akharin, dan juga mazhabnya yang lain. Qala al-ulama, ulama mengatakan, wal hikmatu fi qira'ati al-jum'ati ijtimaluha 'ala wujubil jum'ah wa ghairi dhalika min ahkamiha wa ghairi dhalika mimma fiha min al-qawa'id wal hadth 'ala at-tawakkul wal dhikr wa ghairi dhalik. Hikmah di dalam membaca surat Jumat karena kandungannya meliputi wajibnya solat Jumat. Kan di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Ini adalah, ya hai orang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat maka bergegaslah. Ini menunjukkan wajibnya salat Jumat. Wa ghairiha min al-ahkamiha, dan terdapat juga yang lainnya dan hukum-hukumnya. Ya. Dan di situ juga hukum larangan jual beli setelah dikumandangkan azan. Haram jual beli bagi orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat, maka jual belinya setelah azan itu tidak sah bagi orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Wa ghairu dzalika mimma fiha min al-qawa'id, ya, dan yang lainnya di dalamnya terdapat kaidah-kaidah. Wal hadz 'ala tawakkul, dorongan atas tawakal. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dorongan untuk berzikir dan yang lainnya. Apabila telah ditegakkan salat Jumat, maka bertebaranlah di permukaan bumi mencari karunia Allah. Itu tawakal, ya, tawakal itu diiringi dengan usaha. Dan wadhkurullaha kathira, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Wa qira'atu suratil munafiqin, hikmah dari membaca surat Munafiqin, litaubikhi hadiriha minhum, untuk menjerakan, untuk menjelekkan, ya, orang-orang yang hadir dari kalangan orang munafikin. Karena pada zaman Nabi ada orang munafikin, munafik i'tiqadi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Ya, yang mana Nabi SAW telah memberitahukan kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Siapa orang-orang munafiqin? Nah, tentu mereka menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Nah, ketika mereka datang solat Jumat dibacakan itu adalah artinya apa? Menjelekin mereka, membongkar hakikat mereka yang ada pada diri mereka, supaya apa? Wa tanbihuhum 'ala at-taubah, dan mengingatkan mereka supaya mereka bertaubat. Ya, disebutkan di dalam surah Munafiqin ini sifat-sifat orang munafiqin. Bagaimana kriteria mereka, bagaimana sifat mereka, bagaimana sikap mereka. Ya. Agar apa? Agar mereka yang hadir itu bertaubat dari sifatnya ini nifaq. Wa ghair dzalika mimma fiha min al-qawaid, dan yang lainnya dari apa-apa yang di dalamnya dari berupa kaedah-kaedah dalam agama. Li'annahum ma kanu yajtami'una fi majlisin akthar min ijtima'ihim fiha. Karena mereka ini tidaklah mereka berkumpul dalam sebuah majlis yang paling banyak mereka berkumpul di dalamnya kecuali hari Jumat. Dikumpulkan mereka yang lain, enggak mau. Mungkin ada alasan. Tapi kalau Jumat, enggak hadir dia sholat Jumat, ketahuan. Ya, malahan Ibnu Mas'ud, dia telah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang tidak hadir sholat berjamaah kecuali orang munafikin, orang munafik yang betul-betul jelas nifaknya. Tapi kadang-kadang ada, tidak setiap sholat dia datang. Sholat isya paling berat bagi mereka, sholat subuh paling berat bagi mereka, sholat Jumat apalagi kalau pasti mereka datang. Kalau tidak, pasti mereka akan ketahuan. Mereka tidak mau ketahuan. Ya, nah pada saat itu sangat-sangat tepat dibacakan surat-surat ini, surat Munafiqin. Kemudian qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil idaini wa fil jum'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Hadis yang mengatakan Nabi membaca di dua Id dan solat Jumat, membaca surat Sabih Marbikal A'la, surat Al-A'la, dan hal ataka hadithul ghashiyah. Fihi, kata Imam Nawawi, fihi istihbabul qira'ati fihima bihima, anjuran untuk membaca pada kedua solat itu, solat Id dan solat Jumat, bihima dengan kedua surat tadi, Al-A'la dan Ghashiyah. Wa fil hadith al-akhir al-qira'ah fil Jum'ah. Dalam hadis yang lain, bacaan dalam al-qira'ah fil Id. Dalam hadis yang lain, bacaan dalam solat Id selain dari yang tadi, juga Nabi membaca surat Qaf dan iqtarawa, iqtarab. Apa itu? Surat apa? Iqtarab. Surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa kilahuma sahih. Keduanya adalah sahih. Ya, keduanya adalah sahih. Fakana fi waqtin yaqra fil jum'ati al jum'ah wal munafiqin wa fi waqtin sabbih wa hal ata wa fi waqtin yaqra fil 'id qaf wa iqtarab wa fi waqtin sabbih wa hal ata. Baik, jadi Nabi dalam salat Jumat pada waktu tertentu atau pada sekali-sekali membaca Jumat dan munafiqin, itu kawannya, atau a'la dan ghasyah. Dalam solat Id kadang-kadang qaf dan al-qamar, ya, terkadang sabihis wa hal ata. Jadi divariasikan. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Maka sama dengan riwayat bacaan-bacaan di dalam sholat seperti doa iftitah, kita mendapatkan beberapa jenis bacaan. Ketika sujud, i'tidal, ruku, bervariasi bacaan itu, maka bagi kita usahakan untuk membaca, untuk menghafal lebih dari satu, dan kita memvariasikannya. Terkadang begini, terkadang begitu, ya, terkadang ini yang kita baca. Bukan dikumpulkan semuanya dalam satu sholat, tidak, tapi divariasikan. Dan diantara hikmahnya ulama mengatakan juga adalah menghantar kekhusyukan. Sebab sesuatu yang sudah latah hafal bagi kita, dia keluar begitu saja tanpa kita sadari, sehingga dia tidak menarik perhatian kita untuk sholat. Ya, terkadang kita pikir kemana aja, kemudian sholatnya tetap berlalu. Tapi ketika kita merubah, memvariasikan bacaan kita, maka pikiran kita akan tertuju kepada bacaan, dan itu adalah salah satu metode untuk bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.